alhamdulillah kemarin saya alhamdulillah udah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam Masjid Nabawi kapan saja mau. Kapan aja mau? Allahu Akbar. Kok bisa begitu? Allah innahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah kita punya masjid, belum ada namanya toh. Kita namain Masjid An-Nabawi. Kita punya masjid, kita namain Masjid An-Nabawi. So, jika saya datang ke sini anytime, saya boleh menjadi imam di Masjid Nabawi. Lakin laisa fi Madinah Munawwarah, fi Madinati Daril Quran. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. How to nangkep opportunities. Sementara ada orang lain yang melatih dirinya untuk melihat peluang. Dia pagi-pagi jalan. Jalannya bukan sekedar jalan, dia lihat-lihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu ini penuh resiko. But I will take the risk. Makin kencang saya. Makin kencang bahwa hati ini benar. Gak perlu nunggu beli server saya. Udah keluarin dulu aja, kibarin bendera. Ibarat Neil Armstrong mat, pasang bendera lu udah cepet. Nah, gitu. Selesai coupling dah. Gitu. Habis itu kita rame-rame doa supaya benar, supaya transaksi lancar. Once, begitu ini udah lancar, apalagi sampai multi payment bisa. Coba kalau, subhanallah dah saya, pengen gitu loh teman-teman tuh, punya kemampuan lebih daripada saya. Dan insya Allah sih sebenarnya udah pada lebih lah gitu. Saya salah ngomongnya. Tapi emang biasanya begitu sih. Iya benar Pak. Udah tahu gak ada kontrakan lagi, gak ada kosan lagi. Kenapa dia pada ngumpul 9 orang di situ? Harusnya ini mikir, ini peluang nih. Peluang bikin kontrakan, bikin kos-kosan. Enggak terjadi tuh gitu loh. Enggak terjadi, orang enggak muter-muter. Kita juga begitu deh. Pak Imam Maulid tiap tahun. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia kan bulan puasa aja tetap ada yang bikin maulid. Padahal bulan udah Ramadan. Bener tidak? Lah beneran. Apalagi di Betawi. Di Betawi itu kalau mau kawin besok, malamnya malam maulid. Bid'ahnya tuh katanya. malam angkat disebutnya, baca selawat apa segala macam. Apapun itu yang terjadi, peluang. Peluang sewa tenda, peluang kemudian penyewaan jasa karpet, peluang segala macam. Tapi kita lebih senang jadi user. Lebih senang jadi user. Pengennya make terus. Tadi kan ada teman-teman yang nginep di pesantren tuh. Mimpi santri. Luar biasa kan. Pengen punya perusahaan dalam. Pengen punya perusahaan celana dalam. Coba tuh. Ada santri yang begitu nulis sih coba. Hah? Buat teman-teman kan mungkin aneh. Ih, masa sih? Pengen punya perusahaan celana dalam. Kayak gak punya mimpi lain aja. Lu nyak kali yang mikirnya gak kayak santri. Orang sekarang pakaian apa coba yang paling dipakai? Superman aja pakai. Bener lu. Anak orok gak pakai. Artinya kalau ada orang punya cita-cita pengen punya perusahaan celana dalam kan keren banget gitu. Cakep gitu. Jadi buat saya ini VSI masih biasa. Di level mimpi, it's not my dream lah. Masih biasa gitu. Artinya kalau biasa, terus saudara gak bisa mencapai. Ini yang masalah saudara. Ustadz Kale. Transaksinya belum lancar, ntar gue lancar, tenang aja apa. peluang itu loh. Nangkep peluang. Bicara nangkep peluang nih emang kita payah lah. Benar payah. Kita banyak gitu loh, tapi yang bisa ngelihat kita itu orang lain dulu. Kitanya enggak gitu. Ini enggak pernah keluar dari zona nyaman kita juga. Nah bicara peluang, peluangnya udah ada. Kata si Allah, saya kemudian masuk di sini. Orang nanya sama saya, ente jual mimpi. Aduh, bos sederhana. Apa ente gak ngelihat perbankan juga nawarin mimpi? Dan mimpinya itu terlalu sedikit itu loh. Orang yang dibagi itu terlalu sedikit. Lalu kita kan bukan cuma itu yang dibagi, tapi dari awal udah dibagi. Fair aja sih sema gitu. Fair banget. Sono nawarin hadiah lah, kita juga nawarin hadiah. Enggak sih, saya nawarin kerjaan. Bahwa ada orang-orang yang tetap perlu diiming-imingin sama hadiah buat yang normal, yang waras, yang melihat ini sebagai sebuah sesuatu yang berdaya guna, mungkin enggak perlu juga ngelihat hadiah itu. Harus belajar pak, nangkep peluang harus belajar. Harus jalan-jalan sama istri, ke perumahan-perumahan. Lihat. Di sini gak ada pohon palem ya. Oh, berarti peluang nih jualan palem. Apa kayak gitu loh. Ya apa kayak gitu loh. Lihat lagi kemudian jalan sini, jalan sono. Oh ini kurang ini. Dan untuk bisa ngelihat peluang, gak perlu ilmu pak. Allah udah ngajarin caranya. Apa coba? Jalan, perhatikan, itu aja. Ini saya kasih satu ya. Satu PR. Kalau bisa lakukan nanti bakal kerasa. Coba 7 pagi berturut-turut masuk pasar. Jangan niat beli, niat lihat. Niat perhatikan. 7 pagi mulai besok masuk pasar. Niat aja udah. Jangan niat belanja, niat lihat, niat perhatikan. Kelilingnya 7 pagi. Gue yang bego nih usus Ustaz nih. Motor-motor keliling. Tapi gue sih samina watona ya lah. Muridnya Ustaz gue lah. Muter aja muter gitu. Satu hari, begitu 2 hari ada yang mulai nyeriin. Yang kemarin lewat-lewat air. 3 hari makin dikenal pak. Believe me pak, 7 years you are the king of the market. Nggak percaya. Ente malah lebih khatam daripada si pedagang tadi. Karena pedagang tadi seperti ente kuliah dulu itu. Karena dia tukang ikan, datang ikan, pulang, ikan, pulang, ikan, pulang. Ente bukan. Bukan tukang ikan. So, ente pemasok semua pedagang di pasar. Jalan aja, ayatnya begitu kok Pak. Saya belajar dari Allah langsung. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Allah bilang, liatin langit. Tapi coba kalau ada orang-orang yang liatin langit, dianggap begini. Ini orang tiap sore ngeliatin langit, ya anak pusing. Tapi kenapa lo gitu? Tapi orang bule kan yang melakukan itu toh? Dia ngamatin, liatin, kembang diliatin. Banyak sekali peneliti yang nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Awalnya nggak ngerti. Pokoknya dia mau ngeliat aja. Loh, mau ngeliat aja itu perintah Allah. Afalam yanzuru, tidakkah engkau memperhatikan? Ila samai, bagaimana langit itu? Kaifa banainaha, aku membangunnya itu seperti apa? Wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Lalu aku hiasi langit itu dan tidak akan kalian temukan cacatnya. Kemudian setelah selesai langit, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsirata wa dzikra likulli 'abdin munib. Lihat tuh bumi, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh apa enggak bingah. Kita enggak pernah ngamatin. Akhirnya kita kalah. Sorry ya. Segitu jahatnya para oportunitis. Dalam tanda kutip ya. Oke. Okay? Hanya sekali pukul. Zek! Dia tiba-tiba untung. Untungnya tuh bisa jutaan atau malah belasan juta dolar gitu. Kalau saya sih bilang dia hebat. Dia ngeliat flow. Dia buka Google Transaction. Dia pelajari kapan. Up and down-nya kapan, dia lihat kalau pas titik jatuh, apa produksinya, apa ininya, dia pelajari Pak. Perlu pinter loh untuk jadi opportunities. Sorry, ini kejahatan juga ada ilmunya gitu loh. Kalau dia blow on, enggak bisa dibikin jahat. Tapi kan ada yang kurang, soal akhlak. Emang opportunity lu bagus, bisa, tapi akhlak lu kemana? Orang lagi susah-susah, tiba-tiba lu yang megang. Tapi buat saya, it's clever. Dia pintar, kitanya yang blow on. Udah tahu kalau mau Ramadan barang pada susah. Kenapa lu gak siap dari dulu? Kenapa gak siap dari dulu? Ini kan siklus. Udah tahu siklus gak siap-siap. Kalah sama semut. Semut dia siapin. Karena dia membaca. Toh. Nanti bakal terjadi winter, bakal terjadi salju, bakal terjadi apa. Kita enggak. Konyol. Udah tahu bulan nanti bulan haji bakal motong sapi, enggak pernah siap-siap. Ada orang yang ngitung loh, Pak. Daging orang Malaysia makan sekian kilo. Amerika sekian kilo, Indonesia sekian kilo, nih masih sekian kilo. Oh, Indonesia. Oh, enggak, kita enggak begitu. Enggak begitu. Enggak pernah kita mau nangkep peluang. Padahal Tuhannya kita itu ngajarin baca peluang. Liatin lo langit. Liatin lo bumi. Malah masih Allah tambahin lagi. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasir. Wa nakhla basiqatin laha tal'un nadir. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta kadzalikal khuruj. Langit ditadangin, apa air hujan ditadangin. Enggak ngerti, pokoknya. Cuman orang kita kan karena berdasar pengamatan itu berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, banyak orang-orang kita yang punya kearifan, sebenarnya bukan science, tapi itu pengalaman yang jadi kearifan. Sehingga muncullah candaan-candaan. Katanya kalau nelayan-nelayan kita tuh kalau mau berlayar ngelihat posisi istri. Gitu. Iya, ini masalah pengalaman. Kalau istri berbaring ke kanan, oh berarti berlayar ke kanan. Luar biasa. Kan begitu tuh ya. Katanya kalau istri kemudian berbaring ke kiri, oh berlayar ke kiri. Kalau istri terlentang gak jadi berlayar katanya. Oh, itu di rumah aja dah. Masalah pengalaman, dia lihat burung ke sana terbangnya. Oh, kalau ke sana berarti ada ini, ada. Bukan penelitian, berdasarkan kearifan turun-temurun. Daun niana itu bisa kemudian ngebungkut zakar anak-anak yang kena hernia. Itu bukan penelitian, kearifan lokal yang turun-menurun. Si, itu udah di gate loh, udah di depan. Artinya kalau begitu nenek-nenek ngelihat anak kondor itu, tiba-tiba gede tuh. Terus dia pegang-pegang. Tuh, memang begitu. Kalau lembek, aduh, saya sih tinggal di kampung ya, ilmu-ilmu yang begini nih masih ada gitu loh. Sebisa mungkin jangan cepat pergi ke rumah sakit. Saya perhatiin nenek-nenek. Oh, ini si hernia nih. Miana aja ambil gitu. Hebat. Tapi kalau kita benar-benar menangkap peluang kan, gimana nih si Miana ini menjadi gesper, menjadi sarung, menjadi kemudian apa celana dalam daun Miana. Meleknya DM. Iya, Dusup Mansur. Maksain banget ya. Nah, saya bilang ada beda gitu antara kebiasaan, kemudian pengalamannya, apa pengetahuannya berdasarkan pengalaman. Saya menyebutnya itu kearifan. Kearifan. Mendung tuh deh, usah jalan tuh kearifan. Tapi udah mulai memperhatikan gitu kan. Tapi orang yang perhatikannya akan ngitung. Kadar awan kalau segini gak jadi. Bukti aja gitu. Kalau awannya segini nih, ntar lo dihitung, kecepatan angin dihitung, enggak, lo pergi, nanti sampai sana dia enggak hujan. Kalau sampai ke situ, namanya penelitian, toh. Nah, saya begitu masuk, masuklah ke gerbang penelitian. Tapi udah yakin duluan, ini pasti kerjanya berhasil. It's all about time. Ini masalah waktu. Tapi masuk udah, masuk dulu, sak, gitu, nongolin pala dulu, gitu. Habis nongolin pala, terapiin semua. Ustaz beresiko. Ya memang, kalau bisnis mau mesti resiko, bos. Kalau gak bisa nerima resiko, gak mau terima resiko, yaudah diem aja. Wah, ntar dulu. Kita dianggap niru. Iya, kalau gak dipatenin. Kalau dipatenin, gimana ceritanya? Nangkep peluang. Dan kita emang gak pernah nangkep peluang. 300 rumah ngumpul di satu klaster kecil. Ketahuan di situ orang rambutnya pasti pada numbu. Pasti pada panjang. Kenapa lu gak buka barbershop? Tapi itulah kita yang ngelihat selalu orang luar. Weh, ada perumahan baru nih. Di jalan Alan. Buka situ. Tang, panggil orang Kuningan. Sama orang Ijoan, sama orang Biruan. Orang luar melulu. Kita menikmati gitu loh. Bagus sih memberikan peluang orang lain rezeki. Tapi Indonesia small modelnya begitu tuh. Udah tahu bakal beli beras bener, bakal beli ikan, bakal enggak tuh. Pokoknya kantor rumah. Akhirnya yang tumbuh orang lain, Pak. Begitu kita kepayahan dicaplok, cekret, caplok, hilang lagi. Yang hilang tuh bukan cuma orangnya loh, Pak. Peradabannya hilang. Ini orang Betawi ini, peradabannya hilang. Seremonial aja. Kalau mau buka pintu, baru. Assalamualaikum, Bang. Gitu. Ini kalau mau kawinan doang, begitu modelnya. Peradabannya udah hilang. Anjidor segala macam hilang, Pak, peradabannya. Ini kita juga umat manusia, kalau enggak apa namanya mengamati pasti kita. Nah, kalau tadi kita udah bicara surah Qaf tuh, secara tidak sengaja kita bicara tadabbur tuh, bicara tafsir. Surah Qaf tadi bilang kalau kita jalan-jalan hasilnya pasti result, hasilnya pasti hasil. Karena Allah bilang rizqon. Kenapa saya bisa bilang jalan aja ji ke pasar 7 pagi lo jalan? Masih gak ketemu ngapa-ngapainnya. Tambahin lagi. 8, 9, 10, 11. Minimal lo jadi centeng pasar. Minimal itu. Iya gak? Riskon. Pasti. Pasti jadi. Pasti jadi. Dulu tidur. Tidur. Ya. Gak dapat apa-apa. Penyakit iya kali. Tapi kalau udah jalan aja. Jalan aja. Kan gitu tuh orang tua zaman dulu. Udah kita sana jalan. Nah, ya alhamdulillah sih ya orang Betawi itu emang gak ada yang nganggur. Satu-satunya etnis yang gak ada yang nganggur itu orang Betawi. Tidur aja dibilang kerja. Tuh, kerjaan lu tidur aja gitu. Gak ada yang nganggur. Iya, jalan-jalan, lihat peluang. Nah, sekarang peluangnya kan ada turunannya. Saya udah buka nih gedenya nih, izin Allah nih, bang buka. Peluang kecilnya kan ada. Ngeliat ibu-ibu, naik kompok, bayar listrik enggak? Kita dengar tuh kalimat itu. Kan peluang, bos. Oh, bayar listrik enggak? Talangin dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Bayar listrik enggak? Peluang, kita deketin dong dia. Wih, udah tau belum ya? Lu jalan dong. Ngeliat kios-kios pulsa, orang pada gesek-gesek. Peluang, samperin. Jalan. Udah tinggal jalan doang dah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini jadi bisnis kita semua. Insya Allah, saya bilang. Ini jadi bisnis kita semua. Perkara peluang ini bawa pulang ke rumah. Pikirin masing-masing. Iya juga ya. Orang makan pasti nyari kerupuk. Terus gue lihat gak ada yang jual kerupuk nih. Peluang. Cari siapa yang bisa kemudian memasak kerupuk. Apalagi sekarang gampang. Tinggal buka internet, ketik aja kerupuk. Cek, bus muncul. Telepon dia. Saya gak punya modal, bisa gak? Bisa. Bisa. Saya waktu kuliah gitu tuh. Waktu kuliah gitu. Saya ngamatin keanehan. Ini teman-teman mahasiswa pada minta kerupuk terus itu. Kalau habis tuh, ya kerupuknya habis gitu. Saya Yusuf Mansur muda saat itu ngeliat. Oh peluang nih kerupuk. Saya pak jadi bandar kerupuk di waktu kuliah zaman dulu. Iya benar. Banyak kerupuk. Terus saya sempat bawa juga kerupuk ke Gramedia waktu itu. Saya bawa kerupuk tuh. Orangnya kecil, kerupuknya suatu gede banget. Saya tulis tuh di buku yang judulnya apa ya? Richard apa itu? Satpam guru saya. Jadi saya punya satu guru. Kan kita boleh belajar dari siapa aja. Nah, salah satu guru saya itu satpam di Gramedia. Dia bingung, gedean plastik kerupuk kok masih ya. Ngapain deh, jualan kerupuk pak. Nih, ngapain dibawa semua, bawa satu aja. Gitu ya. Iya, ngapain bawa semua kayak gini. Udah kamu taruh, titip sini, titip. Kamu bawa sana, masuk kita. Masuk sana, tiap-tiap lari sana. Makasih pak. Ini guru saya itu. Dia namanya juga bocah yang dulu. Lapan saya kuliah umur 14 tahun pak. Saya kuliah pertama semester 1 tuh umur 14 tahun. Umur anak segitu gimana sih? Tapi saya udah jualan. Ngelihat orang main gundu, enggak gue mau gak main. Gue jadi bandar gundunya aja. Ngelihat orang main layangan, gue jual talinya. Gue jual apa namanya, kayunya. Bener. Banjir. Daerah saya tuh termasuk bebas banjir pak, zaman dulu. Jembatan 5 itu alhamdulillah bebas banjir. Kapan aja dia mau masuk? Bebas. Kapan aja dia bebas? Orang lain enggak pada siap, gua mah siap. Gua siapin tuh jeruk bali, gua siapin ini. Begitu pas orang geduk-geduk, saya keluar bawa jeruk bali. Bawa itu nih. Kejualan saya. Subhanallah, jadi karena baca peluang kan gitu. Nah, orang-orang bisa kemudian menginvasi negara lain kan? Menginvasi negara lain kenapa? Karena dia baca peluang kan? Oh ada Palawija nih di Ambon, ada ini nah, dia lari, kitanya enggak lihat. Dan peluang itu udah ada di dalam diri kita kok. Enggak di kita. Ngelihat kamera, oh peluang nih bikin servis kamera. Enggak usah ke kota gitu. Cak ini. Oh di sini. Di sini banyak pas sebenarnya. Banyak. Orang bilang sama saya, Sob, kerjaan lo apa sih? Belum kelar ini, kelar yang lain. Belum kelar ini, kelar yang lain. Ada satu ilmu Pak di dunia konglomerasi. Satu ilmu ini kelihatannya bertolak belakang, tapi insya Allah it's fine. Kapan kita jelasin? Begini. Kadang-kadang kita suka salah menerjemahkan faida farokta fansol. Kalau udah selesai semua, baru berjalan ke tempat yang lain. No, enggak begitu. Di dunia investasi, keuangan, manajemen, bisnis, yang lain-lain. Bos, yang penting udah kelihatan. Kalau udah kelihatan, duduk. Ini masalah time management, team management. Nah, saya begitu orang itu. Masuk sini, 100%. Baru jalan 5, gue udah 100 yang lain. Terus orang bilang sama saya, lu maruk nih sebenernya. Apa aja lu kerjain? Lah emang kagak? Enggak, saya enggak pernah kehabisan waktu. Hari ini saya berlimpah benar. Dari mulai bangun malam, nulis buat Republika, nulis buat majalah Garuda. Ngetik buat kuliah online, kemudian subuh berjamaah. Subuh berjamaah, kemudian ngajar wirda satu halaman sama tafsirnya. Habis ngajar wirda satu halaman sama tafsirnya, sholat. Sholat kemudian main bola sebentar sama anak-anak santri yang di kediaman saya. Kemudian sempat mandiin Kun sama Hafiz sama Aisyah. Saya termasuk demen mandiin. Karena kalau anak saya udah 40 tahun gimana mandiinnya? Mumpung masih kecil gue mandiin aja. Ya kalau udah gede gimana mandiinnya Pak? Jadi saya paling demen tuh mandiin anak. Saya mandiin Aisyah, Kun, Hafiz. Masih sempat ngajarin sikat gigi ke mereka. Kemudian saya masih nganterin. Saya nyodori, orang lain nganggap saya so busy banget sih, Twitter aja bunyi melulu. Twitter kayaknya nggak pernah nggak berhenti, ade aja. Ustadz ini gimana sih? Saya nggak tuh nggak pernah merasa waktunya habis. Hari ini saya menjadi suami dari Maimunah. Saya masih sempat nonton Arnold Schwarzenegger. Tuh, udah nonton aneh, escape itu. Bagus. Bagus, kenapa saya nonton? Karena ada cerita orang yang sholat malam di atas geladak kapal. Iya loh. Ada satu tahanan yang kemudian berhasil dapetin momen dia sholat di atas geladak kapal dan di-shoot betul. Nggak ada distorsi itu. Masih sempat kan? Masih orang gitu loh. Besok malah ke Singapura gitu ya. Waktu bakalan gak ada buat orang yang itu aja kerjaannya. Rumah kantor pabrik. Itu ya. Loh, kita merdeka bener ya Ji? Merdeka bener kita mah ya. Keluar yang mana ya kemana dah. Lo coba. Tadi yang saya ceritakan tadi tuh. Jam belum 7, udah banyak banget yang bisa saya kerjain. Izin Allah SWT ada tuh. Jam 7 kurang 1 menit, tet. Saya udah di pesantren Darul Quran. Ngajar tuh anak-anak seribuan. Saya langsung ngajar mereka semua. Nah, teman-teman yang leader itu pada ngeliat tadi. Jam 7 sampai jam 8. Jam 8 masih sempat mimpin rapat. Kemudian nerima, keluarga besarnya Mas Tommy Soeharto. Kemudian jemput teman lagi di Surabaya, mimpin rapat lagi, bagi lagi ke sini, ceramah lagi, sampai sekarang. Enggak tuh, haknya kita bagi semua. Gendong Aisyah, gendong ko semua. Dan sholat sunnah juga lengkap. Alhamdulillah tuh. Bukan berarti saya nyombongin, tapi ini masalah uskhuwah. Kok belia masih 4, Mbak dia masih 4. Ente zuhurnya 4. Itu 12 zuhurnya. Ini emang. Coba deh. Rubah sedikit hidupnya. Lebih dinamis gitu. Nanti saudara akan melihat. Iya waktu kok jadi banyak ya gitu. Kok jadi berisi gitu. Kok selfie bisa kemana-mana. Sementara anak tetap sukses. Sekolah di London. Kalau di London loh. Ada teman saya juga sekolah di London. Tapi London yang di Cikini itu tuh. London apa? Public school apa? Ini London beneran. Oke, saudara semua, selamat bergabung di VSI. Insyaallah, mudah-mudahan kita menjadi keluarga besar seperti yang diamanahkan tadi sama Bu Selvi. Jaga adab, jaga kesantunan. Bisnis kita bisnis jangka panjang banget. Tadi saya bilang, once kita sudah berhasil sempurna seluruhnya, wah subhanallah. Kita lihat keluarga besar banget, bisnis ini buat, bukan seumur hidupnya apa ya, maksudnya ya, Pak Hari tadi bilang kan, selama kita masih pakai listrik, selama itu pula, insya Allah, VS ini ada. Ya, insya Allah. Buat yang belum bergabung, selamat bergabung. Buat yang sudah bergabung atas segala kekurangan dari saya pribadi maupun dari perusahaan, saya bukan cuma minta maaf, tapi minta doa. Tahu gak doa saya apa? Boleh ditiru nih, boleh ditiru. Gini doa saya. Ya Allah, engkau aja deh yang jadi ketua tim IT-nya. Gitu. Keren gak tuh doanya? Hah? Ya Allah, engkau aja dah yang jadi ketua tim marketingnya. Engkau aja dah yang jadi ketua tim administrasinya. Engkau aja dah yang jadi ketua tim legalnya. Saya godain Allah. Ujungnya, masa gak mau sih? Gitu. Gak percaya. Lah, aneh sama Allah sahabatan. Emang ente jauh sama Allah. Mau ngomong malu-malu. Malu-malu, setan. Malu-malu. Sama Allah maji, ngomong apa aja bebas. Saya godain. Masa gak mau? Udah 30 ribu nih. Tolong rapiin lah IT-nya ini. Rapiin sistemnya. Kasih saya rezeki yang banyak. Mudah-mudahan 10 juta gak nyampe 2014. Gitu doanya. Benar. Gak bisa ente begitu juga. Gitu loh. Kasih bawa kau. Ya Allah, ya Allah. Jangan so jago nyari-nyari sendiri. Nantilah ada sesinya. Ada sesinya training nanti. Sesi-sesi yang begitu ya. Nanti saya ajar. Enak kok. Saudara bisa ngomong. Ya Allah, saya gak mau nyari downline nih. Dianya aja pada suruh kemari. Gitu. Gak percaya, keren banget bener lah. Serius, serius bener. Adanya judul pokoknya gitu. Bener lah. Asik ya. Doa pakai bahasa Betawi gitu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Ya Allah Rahman Rahim, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, kami justru mengundangmu ya Allah untuk menyempurnakan apa yang kau izinkan kami memulai. Ya Allah, kes ini bisa besar jika engkau menghendaki. Bisa manfaat jika engkau kehendaki. Bisa menjadi jalan rizki semua orang bila engkau menghendaki. Bisa punya sejuta manfaat bila engkau menghendaki. Maka kami mohon kehendakmu ya Allah. Mudah-mudahan VS ini juga jadi jalan ibadah buat kami. Ibadah mempermudah buat orang-orang. Bayar listriknya, bayar teleponnya, bayar air, bayar semua pembayaran-pembayarannya. Ya Allah Rahman Rahim, jadikan ini jalan rezeki yang halal, yang barokah. Apa saja yang bisa menuju kehalalan itu, keberkahan itu, engkau lah yang membimbing kami ya Allah. Kalau kami sudah di sini, kami berbaik sangka kepada-Mu. Izin itu sudah engkau berikan. Maka berikanlah kami kesempatan berikhtiar yang sudah dengan kekuasaan-Mu ya Allah untuk membuat versi ini menjadi berjalan sesuai dengan ketentuan-Mu. Ya Allah Rahman Rahim. Mudahkan kawan-kawan kami semua ini menjalankan VSI. Memasarkannya. Memaintennya. Menjaganya. Mengembangkannya. Termasuk juga menikmatinya. Ya Allah Rahman Rahim. Berikan lagi kami jalan usaha yang lain. Yang luas, yang berkah, yang bisa menjadi ibadah buat kami semua. Ampuni semua langkah kami, ya Allah. Bila mana langkah kami banyak salahnya. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau lah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Tanggal 1, mudah-mudahan enggak mundur dari jadwal. Kita on. Sekolah bisnis online-nya. Bagi yang gak ngerti, insya Allah lah. Nanti juga dengan seiring waktu bakal ngerti sendiri. Makasih ya buat semuanya. Selamat, tepuk tangan buat diri saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.